Mitra Bisnis Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi menyarankan kepada pemerintah untuk membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing yang ingin membuka usaha pendidikan di Indonesia. Sofyan mengatakan minat sekolah ke luar negeri terus meningkat lantaran kurangnya perguruan tinggi yang berkualitas di dalam negeri. Bahkan data Indeks Pembangunan Manusia tahun 2012 dari United Nations hanya menempatkan Indonesia di peringkat 121 dari 187 negara. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan CEO Binus School, Bernard Gunawan. Pak Bernard, bagaimana komentarnya soal ini? Secara nasional memang perguruan tinggi di Indonesia itu sebenarnya cukup banyak ya, antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Cuma memang kalau kita bicara yang bisa bersaing dengan perguruan tinggi di luar negeri, ya memang tidak terlalu banyak lah. Sehingga membuka pintu untuk perguruan tinggi asing masuk, itu ada sisi positifnya dalam pengertian perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia bisa meningkatkan kualitasnya terus untuk bisa berkompetisi di negara sendiri kan, paling tidak kalau ada kompetitornya. Namun juga sebaiknya tidak semua perguruan tinggi atau yang kualitasnya juga masih belum apalah gitu, juga ikut masuk, itu yang kadang-kadang juga bisa berusaha. Jadi pemerintah asal sejauh dia bisa memilah-milah lah yang sudah punya kualitas, yang 50 ranking dunia misalnya, menurut saya bisa juga meningkatkan daya saing sehingga perguruan kita juga dipacu untuk lebih meningkatkan kualitasnya. Kalau perguruan tinggi negeri, banyak yang melihat bagaimana meningkatkan kualitas, bagaimana risetnya. Tapi kalau perguruan tinggi swasta, terutama di daerah-daerah itu memang dia masih struggle. Bagaimana dosen-dosennya, lecturenya, ya itu yang paling penting menurut saya karena industri ini ya services kan. Memang kalau di daerah, kualitas SDM-nya kadang-kadang agak susah mencari mungkin untuk rumpun-rumpun ilmu tertentu ya. Memang itu yang harus dipetakan lebih lanjut oleh pemerintah sewaktu mereka buka. Yang penting bisa memberikan adding value kepada pendidikan tinggi. Lantas bagaimana aturan main yang harus diterapkan Pak Bernard agar nantinya lembaga pendidikan tinggi asing ini tidak malah mematikan pemain lokal? Bisa pemerintah membuat rule, misalnya, perguruan tinggi yang asing ini harus memberikan training apa selama satu tahun itu berapa bulan. Kasih ketentuan-ketentuan juga tentunya. Paling tidak ada proses transfer knowledge yang asing masuk ini di samping mereka boleh beroperasi. Tapi di sisi yang lain ada proses pembelajaran bagaimana juga meningkatkan kualitas tenaga pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Dan menurut saya dengan bekerja sama dengan partner, automatically ada transfer knowledge yang terjadi. Tapi dengan banyak beroperasinya universitas asing dan terus berkembangnya pasar, bukankah menjadikan biaya pendidikan di Indonesia akan semakin mahal, Pak Bernard? Memang kalau kita bicara kualitas, saya katakan iya. Kenapa? Dengan kualitas, otomatis lecture-nya juga pasti berkualitas dalam pengertian. Dia terus seminar internasional, terus paper dia research, terus kemudian join research, otomatis kan dengan luar, terus papernya dipresentasikan di internasional forum dan sebagainya. Itu kan meningkatkan kualitas otomatis ya, ada cost lah, karena certification services industry itu tergantung people-nya ya, salah satunya yang menurut saya penting ya lecture-nya, faculty member-nya, dan perguruan tinggi di luar negeri umumnya kalau kita bicara riset kan banyak yang spesifik, sehingga banyak juga perguruan tinggi luar negeri join research sama-sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kemudian, apakah dengan demikian juga bisa berpengaruh dengan peningkatan sumber daya manusia Indonesia ke depannya, Pak Bernard? Ya, pasti itu. Jadi, seperti internasionalisasi itu juga selain bagaimana mendatangkan student asing ke domestik, juga ada program bagaimana internship di luar negeri. Automatically, student yang di domestik ini juga punya international portfolio, something like that. Sehingga dengan demikian, mereka bisa bersaing di luar lah. Tidak hanya di Indonesia, tapi tentunya dia mau ke luar negeri, dia bisa menjadi profesional di luar sana. Demikian CEO Binus School Bernard Gunawan, saya Giri Sadewa.